بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، sepintas telah kita sampaikan tentang sebab turunnya surah Al-Falaq, dan juga telah kita sebutkan tentang sifat dan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap surah Al-Falaq. Dan ini mengingatkan tentang keutamaan yang harus kembali diperhatikan. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Lam ara mithlahu qattun." Beliau mengingatkan bahwa tidak pernah beliau melihat surah sebagaimana surah Al-Falaq. Dan ini tentunya sebuah motivasi bagi kita untuk kita bersemangat memahami, kemudian kita berupaya untuk merealisasikan ma'ani yang ada dalam surah Al-Falaq. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq. Diingatkan oleh para ulama bahwa kalimat qul, katakan, ini mencakup semuanya. Mencakup untuk kita membacanya, memahaminya, bertadabbur, meyakininya, dan mengamalkan secara sempurna. Sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ketika Allah menyatakan kul a'udhu bi rabbil falak, kalimat kul memerintahkan kepada kita untuk membaca, memahami, meyakini, dan mengamalkan. Karena fadha'il, fadilah yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun zikir-zikir tertentu bukan hanya berkaitan dengan pembacaan pelafazan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan targhib untuk kita membaca demikian, pahalanya demikian, membaca surah ini, fadilahnya demikian. Ini berkaitan tentunya secara menyeluruh, bukan sekedar membaca. Kalaulah sekedar membaca, maka setiap kita bisa membacanya. Tetapi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Apakah mereka tidak berupaya untuk bertadabbur terhadap Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, sesuatu yang menguncinya? Maka ingat, fadilah yang berkaitan dari apa yang kita baca berkaitan dengan kita mengamalkan. Hal itu sebagaimana juga yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi ahli al-Qur'an alladhi kanu ya'maluna bihi. Alladzina kanu ya'maluna bihi. Kelak Allah akan datangkan ahli Al-Quran yang dahulunya mereka beramal. Tidak hanya membaca. Fadilah bacaan berkaitan erat dengan upaya dia untuk mengamalkan. Tentu diikuti sebelumnya dengan memahaminya. Di sini Allah ingatkan, kul, katakan. Khitabnya awalnya secara khususnya diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ibrahnya kembali kepada seluruh umat. Ibrahnya kembali kepada seluruh umat. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Ibrah tentunya kembali dengan keumuman lafaz, kembali kepada keumuman lafaz. Sehingga awalnya ini diperintahkan kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan? Katakan a'udhu. Kita diperintahkan untuk membaca a'udhu, aku berlindung, bi rabbil falaq, dengan rabb al-falaq yang berkuasa, yang menguasai subuh. Ingat, ketika ada penyebutan kalimat rabb, kembalikan pemahaman antum sebagaimana yang telah kita ingatkan dalam surah yang pertama, yang telah diisyaratkan oleh para ulama, juga oleh Al-Imam Sa'di. Kalimat Rabb mengingatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya, yang berkuasa dan yang mengatur, itu Rabb. Dan penyebutan barakallahu fiik kalimat al-falaq, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang sebuah waktu, atau dalam bahasa kita awal kehidupan manusia, pergerakan, perhelatan manusia di waktu subuh. Dan nanti akan diikuti setelah itu waktu yang lainnya. Dan antum akan perhatikan di sini, antum akan dapatkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk berlindung kepada Allah di semua waktu. Dan di sini dimulai dengan kita disuruh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah berabbil falak. Maka sekali lagi, kembalikan ingatan antum. Yang kita harapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tarbiyah al-khassah. Sebagaimana telah kita ingatkan tentang makna ram. Di sana disyaratkan para ulama, ada yang sifatnya at-tarbiyah al-ammah. Allah menciptakan, Allah mengatur dan berkuasa kepada seluruh alam semesta secara mutlak. Secara mutlak. Tidak ada satu pun kecuali semuanya secara menyeluruh di bawah kekuasaan Allah dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana juga ada at-tarbiyah al-khassah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sifatnya sangat khusus dan spesial. Pengaturan Allah kepada hamba-hambanya yang Allah cintai. Dan di sini Syekh Abdul Razak mengingatkan, dan antum insyaAllah kembali mengingat dalam fiqhul adhkar, sebuah rahasia atau dikatakan sebagai sebuah hal yang kenapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menggunakan kalimat Rabb. Banyak menggunakan kalimat Rabb. Contohnya apa ya, kawan? Bahkan dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dimulai dengan Rabb. Penyebutan kalimat Rabb. Yang lainnya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang lainnya, tafadhal. Rabb ighfir warham. Baik. Yang lainnya? Tafadhal. Antum. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Tafadhal antum. Sebelah kiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Tayyib. Ila akhir al-ayat. Sampai akhir ayat. Barakallahu fiik. Dengan Rabbana. Tafadhal. Antum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Naam. Belakang, tadi depan semuanya. Siapa yang membaca? Ya. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, lainnya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan salihah. Masyaallah. Yang lainnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini masyaallah kecintaan kepada keluarganya. Yang lainnya. Rabbi zidni ilma. Lainnya. Nah, tayyib. Tadi yang pertama. Tayyib. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Yang lainnya. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baik, sekarang dari hadis. Yang lainnya. Allahumma anta rabbi, ini sempurna. Nanti disyaratkan oleh para ulama, doa banyak dimulai dengan Rabbi dan Allahumma. Dari sini digabungkan, Allahumma anta Rabbi. Ini subhanallah. Bahkan dalam salat kita, apa kita baca di antaranya? Rabbi ghfirli warhamni. Maka disyaratkan di sana hikmah oleh para ulama, penggunaan kata Rabbi Karena yang kita minta adalah at-tarbiyah al-khassah. Yang kita minta adalah at-tarbiyah al-khassah. Allah memang benar memberikan kesehatan kepada orang kafir, memberikan kesembuhan juga kepada mereka. Kita juga minta kesehatan dan kesehatan yang barakah. Kita minta rezeki yang barakah, thayyiban. Kita minta kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta kepada Allah. Yang kita minta kepada Allah. Dan di sini juga. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Diperintahkan kita untuk berlindung dengan yang menguasai waktu subuh. Kita minta kebaikan tentunya. Dalam artian minta perlindungan kepada Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya untuk meringkaskan. Min syarri ma khalaq. Ini demikian sempurnanya ya ikhwan. Kita diminta Allah. Kali-kali kemarin kita sudah isyaratkan kepada antum. Allah meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mencari perlindungan kepada Allah. Bahkan Allah bimbingkan bagaimana cara meminta perlindungan kepada Allah. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari di antaranya sebagaimana yang Allah sebutkan. Min syarri ma khalaq. Kata Syekh Utsaimin, ai min syarri jami'il makhluqat. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan dan kejelekan makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kalau Allah sudah memberikan perlindungan, itu kemenangan. Dan ketika kaum muslimin mencari perlindungan hanya kepada Allah, itu kemenangan. Makanya barakallahu fikum, permasalahan kesyirikan ini besar. Banyak orang terjerembab dalam kesyirikan karena salah dalam permasalahan al-isti'adzah sebagaimana kemarin telah kita isyaratkan. Sekian banyak orang terjatuh mencari perlindungan tetapi dengan cara yang salah. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menyatakan asbab itu bebas kita menempuhnya. Asbab itu bebas katanya. Karena berkaitan dengan ikhtiar. Sama'uhu billah adzali. Ingat, berkaitan dengan al-isti'adzah ini benar-benar kita harus kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat mengerikan sebuah risalah fatwa ditulis oleh seorang yang dikagumi sebagai seorang habib. Di sebuah fatwa-fatwanya yang menggelikan, yang kosong daripada dalil, disebutkan bagaimana mencari perlindungan dengan cara diantaranya memasang batu akik. Tapi kita tetap bertawakal kepada Allah. Dikatakan, oh ini enggak mengapa. Hati kita kan bersandar kepada Allah. Ini sebagaimana dokter. Kita berobat. Kita enggak meyakini dokter itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Tapi kita berupaya. Nah demikian pula ketika seorang memakai apa? Batu akik, pakai pinggang dengan ya, sebagaimana kadang-kala sering kita dapatkan. Subhanallah. Makanya, ikhwati fillah, teramat banyak hadis yang mengingatkan tentang masalah ini. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah, hanya kepada Allah, min syarri jami'il makhluqat, dari semua apa yang dinamakan makhluk. Hatta min syarri nafsi, kata saya. Bahkan kita bermohon atau meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya doa mukaddimah yang diajarkan Rasulullah di antaranya apa? Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Ini doa dalam mukaddimah yang selalu diajarkan oleh Rasulullah yang dinamakan khutbatul hajah. Dikatakan wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kami. Makanya para ulama menyebutkan kejelekan yang ada yang bersama kita itu ada tiga. Pertama, syururun nafs, kejelekan diri kita sendiri. Yang ketiga, syurur syaitan, kejelekan syaitan. Dan syurur a'da'illah, dari kalangan para manusia. Ini kejelekan yang sifatnya khusus dan banyak kita rasakan. Tetapi barakallahu fikum, ayat ini mengajarkan kita meminta perlindungan kepada seluruh kejelekan yang ada dari para makhluk ini. Makanya kalau antum perhatikan, setiap permasalahan diajarkan doa perlindungan. Untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dari malam, taklim dari malam. Apa taklimnya dari malam? Larangan mencela angin. Apa doanya? Wa khairu ma fi wa a'udzu bika min syarri. Bahkan kita juga memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan. Dari angin yang kadangkala barakallahu fikum, dengan ketentuan Allah, bisa mendatangkan kebinasaan. Bisa mendatangkan kebinasaan. Maka barakallahu dari semua apa yang itu merupakan makhluk. Dan barakallahu fiikum, sekali lagi tadi kita ingatkan, ini mencakup permohonan perlindungan kepada Allah dari kejelekan seluruh makhluk, mencakup binatang-binatang buas, mencakup segala sesuatu. Kadang-kala terjadi di kalangan para salaf hal yang merupakan ibrah bagi kita dan bagi mereka menjadi motivasi untuk selalu menjaga. Memang demikian, kadang-kadang Allah menegur hambanya karena cintanya. Ada seorang salaf yang pada waktu itu mereka lupa untuk membaca zikir ini, di antaranya membaca Al-Falaq. Dan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al, tersengat dengan binatang. Yang kemudian dia mengingat, dia ternyata pagi harinya lupa untuk membaca apa? Artinya kita memohon perlindungan seluruhnya kepada Allah. Walaupun juga tentunya kita tidak akan terlepas daripada apa yang dikatakan musibah. Tapi pun jika ada musibah, kita mohon itu bukan menjadi kejelekan bagi kita. Jangan sampai menjadi kejelekan bagi kita. Jangan sampai sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'idi, tertimpa musibah, salah kita menghadapinya, akhirnya kita mendapatkan musibah yang lebih besar daripada besarnya musibah. Menjadi bersu'udzon kepada Allah, ini lebih besar daripada besarnya musibah. Tidak salah dikatakan, sudah jatuh ketimpa tangga. Kita macetnya lagi ya. Warahmatullahi. Ini syaratnya demikian. Oleh sebab itu, ya khawatir billah, rahimani wa rahimakumullah, ia mencakup semuanya. Apa yang dikatakan kejelekan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, yashmuru syayatin al-insi wal-jinni wal-hawan wa ghairi dhalik. Mencakup semuanya. Makanya barakallahu fiik, ini demikian sempurnanya ya Allah. Kita diajarkan Allah untuk hanya berlindung kepada Allah. Yang selanjutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Diajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan malam hari yang gelap gulita, ketika sudah tiba kegelapan. Ini ya ikhwah, al-ghasiq dikatakan yaitu kegelapan malam, gelap gulita. Di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak kejelekan itu terjadi di malam hari ketika gelap gulita. Bahkan banyak orang terjerembab dalam dosa ketika sudah datangnya malam. Dan banyak barakallahu fikum orang tidak sekedar melakukan kejelekan, bahkan menyebarkan kejelekan itu di malam atau ketika sudah datangnya malam hari. Coba antum mengingat, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan perlindungan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga hambanya, terkala gelap gulita atau malam hari sudah datang. Azkar yang diajarkan kepada kita ketika menjelang datangnya malam. Demikian banyak. Dimulai dari ba'dal asar sampai akan tenggelamnya matahari. Sehingga kita menyambut datangnya malam dalam keadaan kita sudah memasahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Bahkan barakallahu fikum, sering saya isyarat sampaikan kepada antum, fikhun naum, fikih tidur. Ini demikian mengagumkan kalau antum perhatikan. Karena orang yang tidur di malam hari dalam keadaan gelap gulita, dalam keadaan ditambah dia dalam lepas kesadaran, kondisi yang paling lemah adalah ketika orang dalam keadaan tidur. Ketika orang dalam keadaan tidur, ini kondisi seseorang yang paling lemah. Apa yang mampu dia lakukan? Allah gerakkan satu ekor nyamuk. Kalau Allah tidak menjaga, apa yang terjadi ya, Evan? Nah, satu ekor semut masuk ke mana? Telinga, umpamanya, dan lainnya. Dan syaitan, jangan menyangka, berhenti dalam menggoda untuk mendatangkan kejelekan kepada kita. Kita bertanya kepada antum, berapa banyak orang yang tersesat setelah bangun daripada tidurnya? Dengan mimpi yang dikatakan sebagai mimpi dari syaitan. Karena mimpi ada tiga. Yaitu mimpi dari Allah. Mimpi kebaikan. Yang kedua, adghasu ahlam. Mimpi yang berasal dari gejolak jiwa. Pikiran-pikiran. Kemudian terbawa dalam tidurnya. Ada adghasu ahlam. Dan ada kemudian mimpi dari syaitan. Coba berapa banyak? Ditatangi dalam mimpinya, katanya ada orang pakai jubah putih, kakek-kakek, singgoknya panjang, kan demikian kalau orang seringnya itu. Nah, saya titipkan kepada kamu sebuah batu, kamu jaga. Dan kamu harus ikhlas. Ini subhatnya syaitan kan demikian. Ini kerjaan syaitan. Kamu berikan penyembuhan kepada orang. Ikhlas karena Allah. Dan jaga sholatmu. Masya Allah. Bangun tidur. Coba apa ya, Pak? Kalau kita tidak memiliki akidah, apa ya, Pak? Kalau kita tidak memiliki tauhid, tersesat. Subhanallah. Dan sekian banyak. Kita berada di luar kesadaran kita. Cobalah kita kembali ketika akan menyambut malam. Zikir. Diajarkan kepada kita. Kemudian sebelum tidur. Diajarkan, disunahkan untuk berwudu. Masya Allah. Bukannya kita mau ke masjid barang, tapi mau tidur diperintahkan untuk apa? Berwudu. Karena kondisi yang paling lemah. Bisa jadi kita tidak bangun selama-lamanya. Allah tahan. Sebenarnya dalam ayat. Yatawaffal anfusu hina mautiha. Kemudian kita berbaring ke sebelah kanan. Di atas lambung sebelah kanan. Kemudian membaca surah atau ayat al-kursi. Membaca al-ikhlas. Membaca mu'awwidzatain. Maka disunahkan tiga kali. Dan kemudian kita tiupkan di tangan kita. Dan kita usapkan ke seluruh anggota tubuh kita. Mana yang bisa kita bisa jangkau. Kemudian kita zikir-zikir yang lainnya. Demikian banyak. Zikir yang menunjukkan kepasrahan diri. Dalam sebuah keimanan kepada Allah. Dalam sebuah wujud seorang muwahhid. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Wafawwattu amri alaik. Subhanallah. Sampai yang terakhir. Kita tidur tapi diajarkan untuk beriman. Wa anzaltu. Wa amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman ya Allah dengan kitab yang kau turunkan. Dan dengan Nabi yang telah kau utus. Tambah lagi ya Allah. Bismika Rabbi. Wadaktu jambi. Wabika arfa'u. Ya Allah aku letakkan lambungku. Bismika Rabbi. Dengan namamu ya Rabbku. Wadaktu jambi. Aku letakkan lambungku. Wabika arfa'uhu dan dengan atas namamu aku mengangkatnya. Fa'in amsat, amsat nafsi farhamha. Kalau engkau tahan jiwaku ya Allah, maka rahmatilah jiwaku. Wa'in arfa'uhu, kalau engkau lepas jiwaku ya Allah, sahfatha, jadilah jiwaku, kama tahfadu bihi ibadatas salihin. Tambah lagi kita membaca subhanallah. 33 kali, Alhamdulillah. 33 kali, Allahu Akbar. 34 kali. dan zikir yang sangat berat. Coba antum lihat di sesama muslim. Kenapa? Itu kondisi yang paling lemah. Tetapi banyak orang yang berbuat maksiat pada kondisi yang paling lemah seperti itu. Sampai kadang-kadang ada orang bilang, saya tidak bisa tidur. Kalau tidak ada apa? Subhanallah. Suaranya keras. Heran kita. Suara yang demikian menggelegar. Bisa dia tidur. Subhanallah. Yang lebih aneh lagi kadang-kadang di mana? Diletakkan di apa? Masya Allah. Kadang-kadang kita mendengar suara gemericik air. Netes. Sulit untuk tidur orang kafir. Tapi kadang diletakkan di apa? Apa namanya? Earphone di ringannya. Pikirnya demikian. Langsung Assalamualaikum. Menari-nari bersama syaitan. Dan belum selesai perputaran syaitan. Selain daripada mimpinya, syaitan mengikat kita dengan tiga ikatan. Diikat setiap kita dengan tiga ikatan. Ikatan yang pertama akan terlepas saat kita berpikir. Apa pikir? Bangun tidur ya, kawan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Apa doanya? Setiap hari bangun tidur. Sering kita baca? Atau sering lupa? Barakallahu fiik. Minna. Ini doa bangun tidur. Ini akan terlepas dari syaitan yang pertama. Yang kedua apa? Dengan kita berwudu. Yang ketiga dengan kita menegakkan salat. Kalau sudah seperti ini, inhallat. Terlepas. Semua ikatan. Itu syaitan. Dan kejahatan di malam hari, subhanallah. Terlalu banyak. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah. Min syarri ghasiqin idza waqab. Banyak penafsiran yang berkaitan tentang waqaf, tetapi barakallahu fikum, tidak ada periwayatan yang menguatkan tentang kata-kata waqaf. Tetapi ringkasnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu gelapnya malam ketika datangnya malam. Barakallahu fikum, insyaallah kita cukupkan dan besok kita lanjutkan insyaallah taala. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.